di jangkung ali silengga si ikamanya sakurmu nyok murilin aduh mana tahan jangkung alit silenggang si ikal mayang sakurnu nyok murilit aduh mana tahan lipstik anu berhati nami sari kanu gelis mata mikat jiwa muda mana tahan juga listrik di muka set pada-pada jatuh cinta remaja dalam bercinta aduh mana tahan ayah isi jantung alih silenjang si ikal mayang sakurnu mana tahan kunaon akang teh bengong kerempang hampir kita jom akang mah asa tiat aduh mana tahan.